إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan sudah sepatutnya bila mana kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara bentuk mensyukuri nikmat, menyalurkan nikmat tersebut, menggunakan nikmat tersebut untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan terkait dengan pendidikan anak, mendidik dengan cinta kasih, mendidik dengan kasih sayang. Seperti apa mendidik dengan kasih sayang, mendidik dengan cinta kasih? Seperti apa wujud daripada pendidikan anak yang kita lakukan? Yang dimaksud dengan mendidik anak, anak dalam pengertian itu adalah buah hati kita, anak kandung kita. Anak bisa juga dalam pengertian itu adalah anak asuh kita, anak didik kita. Anak didik kita adalah anak yang oleh orang tuanya diserahkan kepada kita, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita di dalam mendidik anak-anak tersebut. Ya. Misalnya orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik di sebuah pondok pesantren, maka pengurus atau pengelola pondok pesantren tersebut itu sebagai orang tua pengganti yang bertanggung jawab terhadap keberadaan anak. Terkhusus adalah bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Mendidik berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar, seseorang menyampaikan ilmu, kemudian menerangkannya, memahamkannya, kemudian peserta didik itu sudah paham, sudah tahu, atau mungkin menghafalnya. Setelah itu pengajar pergi, dalam pengertian ya sudah tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan apa yang disampaikannya. Tetapi berbeda dengan mendidik, seseorang mendidik anak misalnya, ia menyampaikan ilmunya, ia menyampaikan pemahamannya, ia kemudian memantau apakah anak itu mengamalkan ilmunya ataukah tidak. Misal seorang ustad, seorang musrif, atau siapapun yang ia mendidik anak, memberikan pelajaran tentang makan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyampaikan hadis bahwasanya makan dengan tangan kanan. Nah, ketika menyampaikan hadis secara teoritis ya disampaikan bahwasanya makan adalah dengan tangan kanan, tetapi seorang pendidik dia akan memantau apakah ilmu yang ia sampaikan diamalkan ataukah tidak. Itulah tugas mendidik. Apakah ilmu yang disampaikan ia oleh peserta didiknya diamalkan atau tidak? Karena apa? Karena ketika ilmu itu diamalkan setiap hari, maka ilmu itu akan membentuk karakter dari peserta didik tersebut. Suatu ilmu yang sudah diamalkan, kemudian pengamalannya ini terus rutin, bisa dilakukan setiap hari, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu ya, satu hari misalnya dia tidak melakukannya atau dia salah melakukannya, maka ia akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Ada perasaan tidak nyaman di hatinya. Nah, dalam kondisi seperti ini artinya dia telah menjadikan ilmu yang diajarkan tentang misalnya makan dengan tangan kanan itu telah menjadi karakter dia, menjadi kebiasaan dia untuk ya, menjadi satu yang menyatu dengan dirinya untuk terus diamalkan. Nah, dengan demikian ilmu itu telah menyatu dalam dirinya, sehingga kalau ia tidak mengamalkannya ada sesuatu yang salah pada dirinya, ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu artinya mendidik, betul-betul ditanamkan ya. Apa yang diajarkan itu betul-betul ditanamkan. Ya, berbeda dengan orang yang mengajarkan, ya sudah pokoknya saya ajarkan makan dengan tangan kanan, sunahnya begitu, sudah terserah dia mau mengamalkan atau tidak ya, itu namanya mengajar. Mengajar itu hanya mentransfer ilmu ya. Kalau mendidik dia mengawasi apakah sudah tertanam ya, ajaran yang disampaikan itu sudah tertanam atau belum. Nah, kalau sudah tertanam berarti pendidikan itu berhasil. Dikatakan sebagai pendidikan itu berhasil. Kenapa berhasil? Kenapa dikatakan berhasil? Yang namanya pendidikan itu berhasil ketika apa yang kita ajarkan itu menjadi bagian dari hidup orang tersebut. Ya. Kita mengajari anak untuk selalu sholat berjamaah, sholat fardu. Dari mulai usia 7 tahun sampai dengan usia 10 tahun kita kawal terus ya. Duhur bersama kita sholat jamaah, asar bersama kita sholat jamaah, maghrib pun demikian, isya juga demikian, subuh pun kita bangunkan untuk sholat berjamaah. Terus demikian dari umur 7 tahun sampai 10 tahun sampai melewati 11 tahun dan seterusnya. Ya, dengan tanpa disuruh lagi oleh kita, awal-awalnya disuruh, awal-awalnya dikawal oleh kita, Tapi ketika usia 10 tahun, 11 tahun, dia sudah begitu dengar azan, dia sudah persiapan sendiri. Begitu dengar azan, dia sudah berangkat sendiri ke masjid. Dia menunaikan sholat, ya, fardu berjamaah di masjid dengan tanpa harus disuruh lagi, dengan tanpa harus dikawal lagi. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia sudah melakukan dengan kesadarannya sendiri, melakukan upaya sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid dengan kesadarannya sendiri, berarti pendidikan, berarti kita menanamkan, ya, menanamkan atau mendidik ajaran untuk ia selalu sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid, berarti berhasil. Ya, berhasil karena apa? Anak sudah bisa secara otomatis mengamalkan sendiri. Anak sudah bisa dengan tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, anak itu sudah melakukan sendiri. Begitu mendengar azan, dia sudah paham apa yang harus dia kerjakan. Ya. Begitu mendengar azan lagi, dia sudah paham apa yang harus dia kerjakan. Bahkan mungkin dia mendengarkan azan asar, orang tuanya masih tidur, mungkin dia yang membangunkan. Di abi-abi sudah asar, sholat. Nah, artinya apa? Dia sudah punya kesadaran untuk menunaikan sholat berjamaah, tapi dia juga sudah punya kesadaran untuk, ya, mendakwahkan, ya. Kan meminta abinya untuk bangun, untuk sholat, itu kan namanya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada satu yang ma'ruf, ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Apa? Mencegah abahnya untuk tidak melakukan kemungkaran. Apa? Tidak sholat berjamaah. Artinya apa? Artinya kesadarannya itu sudah meningkat lagi. Tidak hanya kesadaran dia menunaikan sholat berjamaah saja, tetapi dia sudah punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dalam pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Nah, kalau sudah demikian, berarti apa yang ditanamkan pada diri anak tersebut, ya, dalam hal ini pelajaran tentang sholat fardu berjamaah di masjid, itu berarti sudah berhasil ditanamkan pada anak tersebut. Buktinya apa ditanam berhasil itu? Buktinya ada kesadaran dari anak, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, tanpa harus dipaksa, ya, tanpa harus dipukul, bahkan sudah ada kesadaran. Artinya apa? Apa yang kita ajarkan kepada anak, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tersebut bisa menunaikannya sendiri. Nah, itu namanya pendidikan yang berhasil. Nah, sekarang apa maksud dari pendidikan dengan cinta kasih atau pendidikan dengan kasih sayang? Maksud pendidikan dengan cinta kasih yaitu kita mendidik anak, merawat anak, ya, mengajari anak dengan cara penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang. Dari mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, juga terdapat di dalam Sahih Muslim, ya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ya, qala qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala ali wasallam al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, ketika itu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Nah, Faqala al-Aqra', kemudian setelah melihat Nabi SAW itu mencium cucu beliau, maka al-Aqra' ini berkata, inna li asyara minal walad, sesungguhnya saya ini punya 10 orang anak. Punya 10 orang anak. Maqabbaltu minhum ahadan. Ya. Maqabbaltu, tidak pernah saya menciumnya. Minhum ahadan, dari anak-anak tersebut seorang pun. Tidak pernah saya cium satu orang pun dari ke-10 anak tersebut, tidak pernah saya cium satu orang anak pun. Ya. Nah, ketika Al-Aqra mengatakan seperti itu, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra. Ya, memandang Al-Aqra. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Man la yarham, siapa yang tidak menyayangi anak-anak, la yurham, tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berdasarkan hadis ini memberikan pendidikan kepada anak, merawat anak itu hendaknya dengan kasih sayang, dengan rahmah. Kenapa? Karena kalau mendidiknya tidak dengan kasih sayang, Allah tidak akan sayang kepada kita. Allah tidak akan sayang kepada kita. Nah, ini baru seorang sahabat tidak mencium. Bagaimana kalau seandainya ini baru tidak mencium loh? Artinya tidak mencium anak, dari 10 anak itu tidak ada satu pun yang dicium. Lah bagaimana kalau 10 anak itu dipukuli terus? Wong tidak mencium saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anak, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya karena tidak mencium. Hanya karena tidak mencium. Ya. Ya. Bagaimana kalau tidak mencium terus mukuli juga? Bagaimana dengan tidak mencium terus bersikap kasar kepada anak, memaki-maki anak? Ya. Keluar semua nama-nama yang ada di kebun binatang untuk anaknya. Kira-kira apa? Akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang seperti itu? Nah, inilah pentingnya mendidik anak dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Al-Aqra yang tidak mencium saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menasehati Al-Aqra. Langsung memberikan bimbingan bagaimana seharusnya mendidik anak itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendidik anak dengan cinta kasih. Artinya dengan rahmah. Ya. Tidak dengan kekerasan. Ya. Tidak dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Ya. Itu mendidik anak dengan cinta kasih. Ya. Dengan kasar, misalnya mendidik anak dengan kasar, memukuli, wah, jangankan memukuli, jangankan mencaci maki dengan kasar, tidak mencium loh itu permasalahannya, tidak mencium. Karena apa? Mencium itu wujud dari bentuk apa? Kasih sayang kita. Ya, wah, itu kan bentuk kasih sayang, wujud kasih sayang. Kalau kasih sayang itu digambarkan seperti apa, gak ada yang bisa menggambarkan wujud kasih sayang itu seperti apa toh gambarannya. Kalau masjid tahu ini masjid gambarannya begini begini, mobil mobil begini. Tapi kalau ditanya kasih sayang wujudnya seperti apa, tidak ada yang bisa memberikan bentuk gambarannya. Bisanya diketahui dari mana kalau orang tua itu sayang kepada anaknya? Ya dia dipeluk, dia dicium, kan begitu? Iya kan? Nah, bisanya bagaimana kalau orang tua itu tidak suka kepada anaknya? Dari mana kita tahu? Anaknya dipukul, anaknya ditempeleng, anaknya di... Wah, nah berarti gak sayang orang tuanya. Apalagi memukulnya sambil emosi, ya. Ada gelas di depannya lempar, buak gitu. Ada galon lempar, buak. Itu kan emosi. Apa seperti itu mendidik anak? Tidak. Mendidik anak tidak seperti itu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah yang disebutkan oleh apa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Mendidik anak itu ya dengan kasih sayang, baik itu anak kandung atau anak yang menjadi titipan kita, misalnya di pesantren atau di sekolah atau di mana, itu anak titipan, anak yang diserahkan oleh orang tuanya kepada kita. Ya. Apa orang tuanya kemudian ini kalau anak saya nakal nanti gebuk aja ya? Apa begitu? Enggak. Sekarang ya kalau gurunya mukul, orang tuanya enggak ridho, langsung ke polisi. Ya kan sering kan ada kasus seperti itu, orang tua orang tua mengadukan gurunya yang menghukum anaknya, menggunduli anaknya misalnya. Wah, orang tuanya enggak terima, ngadu ke polisi. Kena pasal apa? Perlindungan anak. Wah, itu. Makanya sekarang guru itu kalau mau sakarepmu, kan gitu. Jadi Pak Budi. Ya, gitu. Oh, nanti kalau ditegasi malah nanti gurunya yang jadi masalah. Gitu. Nah, ini pendidikan anak. Jadi ciptakan suasana pendidikan itu dengan penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi dimaksud mendidik anak dengan cinta kasih artinya memberikan sikap rahmah, ya, memberikan sikap rahmah, kasih sayang. Yang kedua, memberikan sikap lemah lembut, memberikan kelembutan. Ya, memberikan kelembutan. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 159. Ya, surat Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik, al-ayah dan seterusnya. Fabima rahmatim minallah, dan dengan sebab rahmah dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, bersikap keras, ya, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menyingkir, menjauh, ya, menghindar dari dirimu. Ya. Ini ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Pasti benarnya. Ini pasti benar. Ya, kalau kita kasar, kalau kita main kasar, ya kan? Pasti akan orang yang dikasari itu akan menjauh dari kita. Pasti itu. Ini ayat, yang bunyi ayat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang dikasari itu akan menghindar dari kita. Karena ayatnya menyatakan la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari dirimu, itu pasti. Sekarang saya ambil contoh orang yang setiap hari perilakunya kasar, ya, lisannya kasar, tindakannya kasar, siapa? Siapa? Di mana? Di pasar ada? Ada? Yang suka tindakannya kasar, omongannya kasar, di apa? Preman. Preman kan? Preman itu omongannya juga kasar. Iya. Tindakannya juga kasar. Itu yang sehari-harinya berkelakuan kasar. Baik lisannya maupun perilaku tindakannya, oh main pukul aja kalau dia, itu preman. Sekarang nanti uji coba boleh ya, cari preman terus dikasari premannya. Premannya dikasari, kira-kira bagaimana? Akan diam premannya? Hah? Akan diam premannya? Oh tidak. Justru premannya akan melakukan perlawanan. Itu yang setiap harinya perilakunya kasar. Ketika dikasari, dia enggak terima. Betul tidak? Yang setiap hari kerjaannya kasar begitu, lisannya kasar, tangannya kasar. Begitu dikasari, dia enggak suka, dia enggak terima. Loh, padahal sehari-harinya kasar loh. Nah sekarang kita punya anak, setiap hari dikasari? Tidak, bahkan disayangi oleh kita. Anak kita tidur ada nyamuk aja langsung, pak, kan gitu kan? Iya kan? Jangankan dikasari, ada nyamuk mau gigit, kok berani-beraninya nyamuk ini? Kenapa? Karena jiwa orang tua akan melindungi anaknya. Itu fitrahnya orang tua akan melindungi anaknya. Walaupun yang mengganggu itu nyamuk. Itu fitrah orang tua. Nah, sekarang anak kita yang diperlakukan lembut, diperlakukan itu, kemudian dikasari. Kira-kira apa sikap anak kita? Besoknya dikasari lagi. Ketemu dikasari lagi, kira-kira anak kita akan dekat dengan kita atau tidak? Kira-kira anak kita akan dekat dengan kita atau tidak? Ketika dikasari, lagi-lagi dikasari, akan dekat anak kita dengan kita sebagai orang tuanya? Tidak perlu eksperimen. Tidak perlu uji coba, tidak perlu. Tidak perlu try out, tidak perlu. Nanti kebablasan malah repot. Ya. Cukup kita menyaksikan fenomena yang terjadi di beberapa keluarga. Di mana anaknya dikasari oleh orang tuanya, anaknya akan keluar dari rumah. Kemana? Kemana? Setelah dikasari oleh orang tuanya, anaknya itu kemana? Main, entah kemana. Artinya apa kalau anak itu keluar dari rumah, main ke rumah temannya, entah kemana? Artinya apa? Artinya dia menghindar dari kita. Artinya kita, anak itu menghindar dari kita. Dengan bahasa Al-Quran, tadi apa? La faddu min haulik. Ia akan menjauh dari kita. Nah, kalau kita tidak bersikap lemah lembut, anak dikasari seperti itu, apa anak akan dekat dengan kita? Nah, itu masalah. Maka mendidik dengan cinta kasih artinya kita bersikap lembut kepada anak. Kita bersikap lembut. Nah, jadi ya, berdasarkan ayat ini, Ya, jangankan anak kita. Ya. Fir'aun. Kita tahu kan ceritanya Fir'aun. Fir'aun orang jahat atau orang baik? Hah? Apa kejahatannya Fir'aun? Mengaku dirinya Tuhan. Itu kejahatan yang luar biasa sudah. Pol sudah. Ya. Tidak ada kejahatan yang lebih daripada kejahatannya Fir'aun. Mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Nah. Terus Nabi Musa dengan Nabi Harun diutus untuk mendakwahi, menasehati Fir'aun. Apa yang dibawa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan saudaranya untuk menghadap Fir'aun ini? Bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, bawa senjata. Itu padahal Fir'aun ini luar biasa nih kejahatannya. Kira-kira itu yang dibawa? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Bayangkan tuh. Menghadapi penguasa yang Fir'aun yang sedemikian jahatnya, dihadapinya dengan qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Nah, ini anak kita gak pernah berbuat jahat kepada orang tuanya. Nah, ini murid-murid kita yang tidak pernah berbuat jahat kepada gurunya. Ya. Terus mau kemudian dikasari? Tidak. Ya, justru dengan lemah lembut kita ajari dia. Kalau dia memang salah, ya dipanggil. Ya. Kamu salah. Dinasehati. Apa kesalahannya? Dinasehati. Wah, tapi dia terus nanti akan melawan. Kalau tidak dengan kekerasan. No. Sebabnya dia keras karena dikerasi. Sebabnya dia keras karena dikerasi. Ya. Karena kita memulai dengan kekerasan. Nah, jadi disitulah pentingnya kita mendidik anak dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Innar rifqa, tidaklah sikap lembut itu, la yakunu fi syai'in, ya, tidaklah sikap inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu, la yakunu fi syai'in, tidak ada pada sesuatu, ya, ya, tidaklah kelembutan itu melekat pada sesuatu. Bahasanya kurang lebih begitu redaksinya. Inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah ia melekat berada pada sesuatu, illa zana, kecuali sesuatu itu akan indah. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelembutan itu, sifat lembut itu, la yunza'u min syai'in, tidaklah sikap lembut itu tercerabut, ya, dicabut dari sesuatu, illa syana, kecuali sesuatu itu akan jelek, sesuatu itu akan buruk. Artinya apa? Rumah kita nih, ya, setiap hari kalimat-kalimat kasar keluar. Orang tuanya nyentak-nyentak anak. Anaknya juga melawan dengan kasar. Tiap hari. Kira-kira di dalam rumah itu ada ketenangan atau tidak? Kira-kira di dalam rumah itu ada sesuatu yang indah atau tidak? Setiap hari loh ini. Baru bangun. Duh, mana ini saya, punya saya ini mana? Kamu cari sendiri. Wow, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kasar semua, kekerasan. Kira-kira rumah itu, ya, di dalam rumah itu ada kebaikan atau tidak? Ada sesuatu yang meneduhkan, menyenangkan, atau ada sesuatu yang indah atau tidak? Saya yakin rumah seperti itu, penghuni-penghuninya tidak akan kerasan tinggal di dalamnya. Tidak akan, bahasa orang sini apa? Betah ya. Tidak akan betah untuk tinggal di dalamnya. Baru masuk mungkin udah keluar lagi cari angin. Nanti kalau sudah masuk angin, anginnya dikeluarkan juga. Kan begitu, karena di rumahnya sudah tidak kondusif. Di rumah itu sudah tidak kondusif. Nah, bagaimana mau ya menjadikan rumah itu sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, kalau ribut terus, kasar-kasar terus. Ya. Nah, tapi sebaliknya rumah yang di situ lemah lembut. Ya, mau cari barang nanya ya sama orang tuanya, Abi, lihat sepatuku enggak? Nah, kan nanyanya beda. Kalau yang tadi kan pagi-pagi, sepatuku mana ini? Wah, kan gitu. Kalau ini kan lembut, Abi, lihat sepatuku enggak? Nah, kan beda. Ya. Ayahnya pun akan, loh, kamu nyimpennya di mana? Kan gitu. Kalau yang tadi, mana sepatuku? Kamu taruhnya di mana? Wah, kan gitu. Udah beda, rumah ini udah beda. Rumah yang tadi nanyanya dengan lembut, rumah yang ini nanyanya dengan ini, ya, udah beda. Tingkat ketenangannya, tingkat kenyamanannya, tingkat itu sudah berbeda. Nah, jadi kalau kelembutan itu ada pada masing-masing anggota keluarga di dalam rumah tersebut, maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa zana, rumah itu yang di situ ada kelemah lembutan, illa zana, tidak ada lain, rumah itu akan zana, indah. Rumah itu akan indah, akan menumbuhkan sesuatu yang menyenangkan bagi penghuninya. Jadi kalau kita mendidik anak, gunakan pendidikan anak itu dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, mendidik cinta kasih itu artinya mendidik dengan penuh kesabaran. Kenapa mendidik dengan cinta kasih itu dengan kesabaran? Kalau tidak sabar, yang ada hawanya ingin selalu emosi. Iya tidak? Kalau kesabaran itu tidak ada pada diri seseorang, maka orang itu yang ada hawanya hawa apa? Hawa emosi. Hawanya inginnya marah, tegang terus. Maka para ulama memberikan definisi tentang sabar sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, Ithaful Uqul bisyarhi Thalathatil Usul, Beliau menyebutkan yang namanya as-sabru, kesabaran. Itu secara bahasa lughatan al-habsu wal man'u. Al-habsu itu artinya penjara, tahanan. Al-man'u artinya cegahan, pencegahan. Jadi orang sabar kalau diartikan secara bahasa artinya dia mampu menahan, mampu mencegah. Itu kalau secara bahasa, menahan diri, mencegah untuk tidak melakukan perbuatan yang akan memperumit, menambah rumit masalah. Nah, itu artinya sabar. Secara istilah yang namanya sabar huwa habsul lisan anit tasyaqqi wa tasyakhud. Sabar itu habsul lisan, menahan lisan. Anita syakti dari keluh kesah, gundah gulana, galau, watasyakhud dan amarah, marah, murka. Ya, jadi lisannya terkendali. Wa nafsi anil jaza, dan mampu mengendalikan keadaan mentalnya. Ya. Dia mampu, nafasnya itu, jiwanya mampu untuk apa, menahan diri jiwanya dari anil jaza, dari kegoncangan. Ya. Wal jawarih, dan mampu menahan anggota tubuhnya an latmil khudud wa syaqqil juyub, dari memukul-mukul pipi dan merobek kerah baju, merobek-robek baju. Kenapa dikatakan memukul-mukul pipi, merobek-robek baju? Karena orang-orang Arab pada masa jahiliyah, sebelum ada Islam, sebelum Islam datang, ya, sebelum datang Islam kepada mereka, orang-orang Arab ini kalau dia mendapatkan musibah, kalau dia mendapatkan musibah, entah misalnya kematian orang yang mereka cintai, itu bentuk rasa duka citanya dengan cara memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Ya, seperti itu. Untuk menunjukkan rasa duka cita. Ya, seperti orang Syiah. Orang Syiah kan kalau melakukan upacara apa? Karbala. Ya. Orang Syiah kalau mengenang Karbala kan disayat-sayat tubuhnya dengan pisau, dengan belati, dengan pedang, dipukul-pukul sampai berdarah-darah. Kenapa? Untuk menunjukkan rasa duka citanya yang mendalam terhadap kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang sabar di sini didefinisikan al-jawarih, mampu, ya, habsul jawarih, mampu mengendalikan, menahan anggota tubuhnya dari memukul-mukul. Ya, kalau sekarang mungkin tidak memukul-mukul, mungkin sekarang dari mulai, ya, apa namanya, ya, membanting piring misalnya, kan gitu, keluar sambil banting pintu, buak misalnya, atau nendang apa, blas gitu. Nah, jadi ciri orang sabar itu ada tiga unsur kalau berdasar definisi Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Yang satu, unsur mampu mengendalikan lisan. Yang kedua, unsur mengendalikan jiwanya. Iya kan? Yang ketiga, mampu mengendalikan anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, mampu ia kendalikan. Nah, kalau tiga ini bisa dikendalikan oleh seseorang, orang itu sabar, penyabar dia itu. Ya. Misalnya apa? Dia dapat musibah. Ya. Lisannya tidak digunakan. Oh, kamu sih sudah saya ini. Nah, tidak digunakan untuk keluh kesah. Dia gunakan qadar Allah, memang keadaannya seperti itu misalnya. Ya, sambil dia beristighfar sambil dia berzikir misalnya. Sabar, dia mampu mengendalikan lisannya untuk tidak berkata-kata yang husnudzon kepada Allah, berkata-kata yang ya, tidak baik misalnya, atau menyalahkan orang lain misalnya. Dia tidak gunakan lisannya untuk itu. Yang kedua, dia tidak goncang jiwanya. Kan ada orang kena musibah goncang jiwanya. Ada tidak? Ada. Ya. Dia bisnis, begitu bisnis rugi total, habis modalnya, goncang jiwanya. Wah, dalam keadaan goncang, ada orang, kita kesana saja. Kemana? Sana ada orang pinter. Barangkali kamu usahanya bisa berhasil. Wah, goncang jiwanya. Iya ya. Wah, mungkin datang ke orang sana ini jadi bisa kembali lagi nih modal nih. Gimana caranya nih? Nah, kan gitu. Ya, datang ke orang pinter. Nah, ini artinya jiwanya tidak stabil. Goyah dia imannya. Imannya goyah, datang ke dukun. Nah, sudah. Ya, tadinya ruginya cuma modal, sekarang rugi dalam hal akidahnya, keyakinan agamanya rugi. Ya. Nah, ini akibat jiwanya goncang itu tadi. Tapi orang yang sabar jiwanya tenang. Ya, ini ujian. Ya, sudah sabar. Ini ujian. Kan begitu. Nah. Dan orang yang sabar dia tidak akan melakukan apapun, merusak apalagi. Ya. Banting pintu, ya. Kemudian pokoknya kakinya nendang sesuatu dan seterusnya, tidak ia gunakan. Ia kendalikan semua apa yang ada di tubuhnya dia kendalikan. Nah, kalau orang seperti itu sabar, berarti dia penyabar. Ya. Jadi kalau ingin mengukur orang itu sabar atau tidak, lihat aja tiga indikator ini. Dia kena musibah, coba lisannya seperti apa. Dia kena musibah, coba tangan kakinya dan lain sebagainya seperti apa. Dia kena musibah, coba lihat jiwanya, hatinya, ya, seperti apa. Itu bisa dilihat. Kalau dia bisa mengendalikan ketiga hal ini, berarti dia memang penyabar, dia sabar. Ya. Dia sabar. Nah, di dalam mendidik anak dengan cinta kasih, penting bersikap sabar. Ya. Dari 10 anak, dari 5 anak, dari 3 anak, masing-masing anak itu beda-beda. Tidak boleh kita mengatakan, kamu lihat tuh adekmu, sudah selesai hafalan Qur'annya. Kamu ini cuman bisanya makan tok. Enggak bisa. Lahirnya aja beda, iya kan? Lahirnya sama apa beda? Hah? Lahirnya aja beda, kok mau disamakan? Enggak boleh kita membanding-bandingkan tuh, enggak boleh. Ojo dibanding-bandingke. Masing-masing anak tuh punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya. Yang ini mungkin pinter, tapi kurang telaten. Ya enggak? Yang ini kalau menghafal agak lambat, tapi dia telaten. Ya, telatennya apa? Wah, hafalannya meskipun sedikit-sedikit, dia telaten. Beda, yang satu cepat selesai, tapi gak telaten murojaahnya, dia pengennya cepat main, kan gitu. Yang satu meskipun lambat tapi telaten, ya, belum bisa dia masih terus ya, disabari menghafalnya, tidak cepat goyah anaknya, teman-temannya main dia udah main lagi ya. Enggak, Allah masing-masing memberikan keutamaan-keutamaan kepada anak-anak kita yang dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Masing-masing punya keutamaannya. Nah, jadi tidak bisa kita menyamakan semua anak ini seperti kakaknya atau semua anak ini seperti adiknya. Tidak bisa. masing-masing punya ya, karakteristik, punya ciri. Ya. Nah, jadi disitulah kita pentingnya kesabaran. Ya. Ngajari yang satu cepat bisa, tapi ngajari yang satunya lagi perlu kesabaran. Kan disitu, ya, kesabaran itu pentingnya disitu dalam mengurus anak-anak kita. Ya. Apalagi anak-anak yang di pondok pesantren, masing-masing dari rumahnya saja udah berbeda-beda. Ini rumah orang kaya, ini anaknya masuk. Ini orangnya miskin, gak punya apa-apa, masuk. Terus mau disamakan. Anak kaya dengan anak orang miskin, mau disamakan. Beda. Ya, perlakuannya tentu akan beda. Bukan berarti yang kaya itu nanti di nomor satu kan, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya jangan disamakan itu. Maksudnya tidak di, maksudnya itu semuanya harus sama itu. Maksudnya ini orang yang ya, tidak mampu, tentu dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Mau beli buku, mau beli kitab, mau beli apa. Tidak seperti anak yang satunya yang orang kaya. Beli kitab, beli apa, langsung. Dari sarana-prasarana belajar yang ada sudah berbeda, hasilnya tentu akan berbeda. Coba aja yang satu punya buku, yang satu tidak punya buku. Akan beda. Nah, itu dengan latar belakang ekonomi, belum latar belakang masing-masing keluarga. Latar belakang di sana, ya, misalnya disiplin, latar belakang di sana santai-santai saja. Tidak bisa kemudian kita menghukumi secara apa namanya ya, secara global gitu. Nah, masing-masing anak ada karakteristiknya. Mungkin anak yang dalam segi ekonomi dia kurang mampu, tapi dia punya sifat-sifat terpuji. Anak yang kaya di sana selain hartanya ada, dia punya kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, itu yang kita perhatikan. Ya, itu yang kita perhatikan ketika mendidik anak. Yang jelas setiap anak ya, punya karakter masing-masing. Itu yang harus kita sabari. Ya, kita harus penuh kesabaran di dalam mendidik anak. Ya. Ada anak yang cadel dengan ada anak yang tidak. Ya jangan dipaksa, harus bilang roh. Ya, Allah, Allah. Misalnya, ya memang kondisinya seperti itu. Kalaupun mau dilatih, biasanya ada kalau di Solo itu ada satu lembaga yang memperbaiki pelafalan huruf R, itu ada. Jadi dilatih anak itu diberi terapi untuk bisa kemudian bisa melafalkan huruf R-nya itu dengan baik. Nah, itu saja sudah kita harus sabar dalam menghadapi anak yang seperti itu. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat memerintahkan kita untuk sabar, dan sabar itu adalah sifat ataupun akhlak yang mulia. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, fabasyiril ya apa? Wabasyiril sabirin, sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar dan seterusnya. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang sabar yang kalau kita mendidik anak dengan penuh kesabaran itu akan memberikan hasil yang maksimal. Beda dengan kita mendidiknya penuh emosional. Ya. Kenapa? Ya seperti tadi, kalau kita emosional terus, emosi terus, di depan anak marah, di depan anak marah, ya nanti apa? Anak tidak suka. Wah, kalau belajar sama Ami ini nggak enak. Nah, akhirnya nggak suka pelajarannya, malahan berbahaya. Ya, dengan sebab tidak suka Aminya berdampak kepada tidak suka pelajarannya, kan ini berbahaya. Ya. Nanti kalau misalnya dia ya, belajar akidah, tapi yang dia tidak suka kepada yang ngajarnya, akhirnya tidak suka pelajaran akidah. Berbahaya yang seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ya, aminnya misalnya atau ustadznya ya, melakukan langkah yang keliru, menghukum dia misalnya di depan teman-temannya. Hukumannya apa? Hukumannya pegang telinga, tangan kanan pegang telinga kiri, terus kaki kanan berdiri dengan kaki kiri gini terus. Akhirnya anak-anaknya begitu selesai pelajaran, teman-temannya ngeledek. Ya, ngeledek itu kan membuli. Akhirnya setelah dibuli dia putus asa. Akhirnya dia benci kepada gurunya, akhirnya dia enggak suka pelajaran. Sudah. Kalau seperti itu, mana anak mau bisa belajar? Mana anak mau bisa dididik? Ya, mau bisa dididik dengan baik. Bagaimana? Akibat apa? Akibat kesalahan dari kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai ustadz, sebagai musrif misalnya, karena salah melakukan ya, tindakan fatal akhirnya fatal itu ya. Kalau saya nemukan kasus tapi bukan di Tarakan. Menemukan kasus, jadi ada musrif kok kejam sekali sama santri-santri yang diasuhnya. Ya. Kemudian ada orang yang dipanggil sama pengurus. Kenapa kamu kok keras sekali sama anak-anak asuhanmu? Ya biar aku mau balas dendam, karena dulu saya waktu jadi santri saya juga dipukuli. Nah, kalau begini ini ceritanya ya, balas dendam ya, enggak bisa mendidik seperti ini. Yang salah siapa? Ya, dia melampiaskan dendamnya kepada anak-anaknya, kepada santri-santri asuhannya. Kan berbahaya seperti ini. Sebabnya apa? Karena dia dikerasi. Siapa yang mengkerasi? Ya pengurus yang dulu. Nah ini sudah akhirnya mata rantai. Menjadi mata rantai. Dari awal kesalahan mendidik sampai kesalahannya terus menerus. Nah seperti ini. Itu kasus loh. Saya temukan seperti itu. Kenyataan. Bukan sekedar cerita. Ini kenyataan. Ada seperti itu. Di mana? Dia di pondok salafiyin. Kan sedih kita seperti itu. Salafi kok dendam. Ya. Nah, itu kan enggak boleh seperti itu. Itu. Anak-anak kan enggak tahu ketika kamu dikasari, dikerasi oleh pengurus yang dulu, anak-anak ini kan enggak tahu. Lahir saja mungkin belum. Ya kan? Kenapa kok kemudian pelampiasannya kepada anak-anak yang tidak tahu menahu masalah? Kan tidak boleh seperti itu. Nah ini pentingnya ya, di dalam mendidik anak ya, untuk memiliki sikap sabar ya, sikap sabar dalam pendidikan anak ya. Waktunya sampai jam berapa? Duhur jam berapa? Ini sudah masuk duhur belum? 12 lebih 9 ya. Satu lagi, mendidik dengan cinta kasih artinya mendidik dengan memberi contoh, memberi teladan. Memberi contoh, memberi teladan. Ya. Jadi di dalam ayat disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Laqad kana lakum, sungguh ya, bagi kalian fi rasulillahi, pada diri rasulillah, uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik. Nah. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Sikapnya terpuji, akhlaknya mulia, dan seterusnya sempurna. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai musyrif, kita sebagai ustaz harus memberi contoh. Ya, jangan sampai nanti kamu begini, begini. Ustaznya, wah, kan begitu ya, suka begitu ya. Aminnya enggak. Nah, artinya apa? Anak protes. Dia disuruh begini, tapi yang memerintahnya tidak memberi contoh yang baik. Nah, yang kedua, ketika kita memberi contoh yang baik, itu didengar oleh anak, ditiru oleh anak, masuk, direkam di benak anak-anak. Misalnya, contoh, ini kejadian, saya memberi contoh yang kejadian saja. Ada orang khutbah Jumat, wah semangat rupanya, tapi kesleo lidahnya. Dia bilang nama binatang, anjing. Wah, itu di khutbah Jumat. Apa yang terjadi? Ya, khutbah Jumatnya di pesantren ini, masjid pondok. Yang hadir siapa? Santri. Nah, setelah selesai khutbah Jumat itu, santri-santrinya kalau itu anjing, wah pokoknya ya binatang itu disebut-sebut, ditegur sama ustaz yang lain, sini siapa yang ngajari seperti itu nyebut-nyebut binatang seperti itu. Lah itu itu yang khutbah Jumat. Nah, itu memberi teladan yang tidak baik, dijadikan dalih, dijadikan argumen, hujah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi kata-kata kasarnya itu terekam di pada diri anak sehingga kemudian ditiru oleh anak ini. Meskipun mungkin kalimatnya diperhalus, ya. Yang tadinya misalnya anjing jadi anjir, ya tetap jelek kan, namanya anjir juga tetap jelek. Ya. Nah, itu ditiru oleh anak. Jangan dikira anak itu, ya, anak-anak salaf ini kan anak-anak cerdas, betul tidak? Kenapa saya katakan cerdas? Karena biasa menghafal. Lah begitu mendengar sesuatu yang tes, dia akan hafal tuh, cepat hafalnya. Nah, terus ditiru, diucapkan ke teman-temannya. Nah kan salah. Gitu. Yang ini mungkin mengucapkan karena kesleo, ya kan? Tapi yang ini menganggap itu sebagai sesuatu yang boleh ditiru. Nah, akhirnya ditiru ke teman-temannya. Nah, ini namanya pendidikan keteladanan. Jadi ketika memberi keteladanannya jelek, ya, yang ditiru adalah sesuatu yang jelek. Tapi memberikan keteladanannya yang baik, maka yang ditiru adalah yang baik. Disitulah pentingnya kita sebagai orang tua, kita sebagai ustaz, kita sebagai musyrif, kita sebagai apapun yang kalau kita mendidik anak-anak, antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu harus seiring. Jangan kita mengucapkan A, perbuatan kita B. Nah, ini tidak selaras antara ucapan dan perbuatan. Peraturan di pondok tidak boleh makan makanan yang ada MSG. Misalnya ini pondok membuat aturan tidak boleh ada apanya itu MSG. Iya, penyedap rasanya itu tidak boleh di luar. Misalnya beli ciki itu MSG. Itu ini kan di luar, kalau itu di pondok beda loh kan, antara kata dan perbuatan satu tidak? Tidak satu. Ini berbahaya yang seperti ini. Ya, yang seperti ini berbahaya. Jadi kalau kita menjadi pendidik antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat, seiring. Harus seiring. Tidak boleh antara yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat tidak sama. Itu pendidikan yang tidak baik. Maka ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, ya, berikan pendidikan dengan keteladanan. Anak-anak itu walaupun kita tidak menyuruh, tapi kita melakukan perbuatan yang baik, ditiru. Jangankan anak-anak usia ibtidaiyah, anak kita umur 3 tahun. Pernah lihat tidak anak kita umur 3 tahun pakai kopiah kita? Pakai kopiah kita. Pernah lihat enggak? Anak usia 2 tahun, 3 tahun pakai kopiah kebesaran gitu. Terus dia ruku-ruku gini, sujud gini. Walaupun sujudnya glosor akhirnya. Pernah lihat anak-anak kecil seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Orang tuanya nyuruh, sholat, ruku. Itu pernah diajari orang tuanya? Pernah diajari tidak oleh orang tuanya sholat? Pernah tidak anak usia seperti itu? Tidak pernah. Nah, terus bisanya dari mana dia melakukan itu? Meniru. Jadi jangan dikira anak-anak itu kalau tidak disuruh berarti tidak bisa. Belum tentu. Dia akan melihat. Itu yang diistilahkan di dalam dunia ilmu, di dalam ilmu jiwa, masa anak adalah masa imitasi. Imitasi itu meniru. Walaupun kita tidak menyuruh, walaupun kita tidak memerintah anak itu, tapi ia akan meniru. Ya, banyak contoh kasusnya. Anak-anak itu adalah meniru dari apa yang dia lihat. Ya. Oh, anak-anak remaja coba. Aduh, pusing sudah kalau nangani di pondok anak-anak remaja usia 13, 14, 15, 17, 16, 17. Aduh, pusing deh. Pusing. Ya. Adakan razia. Buku-bukunya kok, buku tulisnya. Waduh. Ini kok bintang-bintang film semua. Bintang film Korea. Apa itu namanya? Wong Bong Bin atau apa ya. Itu. Ya, kan nama orang Korea biasanya ada wong-wongnya ya. Ya, kenapa dia meniru? Yang menjadi figur, bahasanya idola dalam tanda kutip, orang-orang kafir. Kan bahaya ini. Apa terus orang tua itu disuruh? Kan tidak. Dari mana dia bisa melihat? Dari melihat. Dia itu dari melihat. Bukan karena diperintah, bukan karena disuruh, tapi dia melihat. Nah, jadi pentingnya keteladanan itu karena apa? Santri-santri kita, karena anak-anak kita yang di rumah, itu karena melihat kita. Nah, bicaranya yang sopan. Ah, Abah juga kemarin mencaci maki Umi. Ah, repot kalau sudah seperti itu. Mau apa kita? Hah? Mau apa kalau sudah anak berhujat dengan apa yang kita, na'udzubillah, yang diperbuat oleh orang tuanya, na'udzubillah. Ini pentingnya keteladanan. Ya, jangan ya, sekali-kali kita untuk kemudian menganggap remeh. Ah, anak enggak lihat. Bukan masalah anak enggak lihat. Masalahnya, antum ini melanggar. Antum ini melanggar syariat. Sesuatu yang melanggar syariat enggak berkah. Enggak berkah. Tapi kan anak kita enggak melihat. Walaupun anak tidak melihat, keberkahan itu akan sampai kepada anak kita. Kalau antumnya melakukan pelanggaran syar'i, enggak berkah, akan beda nanti anaknya. Na'udzubillah. Itu pentingnya keteladanan itu, dimanapun kita berada, apakah kita dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain, tetap syariat tetap harus ditegakkan. Karena itu menyangkut keberkahan pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau kitanya lurus-lurus sesuai dengan syariat, insya Allah kita mendidik anak-anak kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selalu di atas kebenaran, ya, sesuai syariat. Nah, ini yang penting untuk kita, ya mungkin karena waktunya yang terbatas. Saya cukupkan sampai di sini. Berapa tuh? 4 ya. Ya, 4 itu diamalkan insya Allah sudah luar biasa. Ya, yang sulit kan pengamalan, ya kan? Yang sulit pengamalan. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh sehingga bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.